Dan tadi udah aku informasikan bahwa iki lo Monata, pimpinan dari saudara Gatot Arianto yang datang dari Jalan Raya Kandangan Krembung Sidoarjo ngebawa five star-nya Indonesia. Ada 5 artis top-nya Indonesia. Tadi yang pertama ada Vivi Ayu, nanti ada bintangnya KDI, ada Widi Arjuna KDI, ada artis Arema idola kamu semuanya, ada Utami De Fortuna, ada Elsa Safira, dan artis yang berikut ini bakal menyapa panjenengan sedoyo dengan pakai boso Jowo kromo inggil nggih. Sugeng dalu ada Irene Gia, iki lo Monata Eko Lale. We'll be right back. tepuk tangannya yang ikhlas buat semuanya. Terima kasih. Selamat malam.